lagi tong dua purasa. Yeah. Semua habis ada sisa. Yeah. Kau lebih pilih meninggalkan. Yeah. Setara bisa kendalkan. Yeah. Hubungan ini satu tuh. Yeah. Sampai di sini secukup. Yeah. Sakit hati yang kau raju. Yeah. Sesudah mampu untuk lanjut. Yeah. Sesudah mampu untuk lanjutkan. Sesumalas genggam keputangan. Pergi sudah itu kau pujalan. Bawa jauh lepis kau puangan. Tak pasti move on meski pelan-pelan. Kau dengan dia. Tak pasti move on meski pelan-pelan. Kau say sudah. Tak pasti move on meski pelan-pelan. Ira baby, forever in love with me, baby. But I know, no, no, no, baby. Oh, dulu sanggup baby. Oh, sekarang bukan pendamping. Oh, lagi bikin depresi, bikin kau crazy, bikin kau crazy. Seharus bisa untuk lupakan kau, tinggalkan kau. Baby sa stress menangis dalam kamar stressing kau. Yeah. Mana janji jangan nakal, mana janji kau janjikan setia, tapi apa yang saya dapati kau seenaknya hilang. Kau nyaman dengan dia taruh bilang-bilang. Eh. Yeah. Kau senang dapatkannya miliki punya roda, dan kau hati sudah beda daripada sayang tulus kasih cinta. Biar sapi kasih hilang rasa. Yeah. Saya bingung mulai dari mana. 24A kau di mana? Kenapa tak kasih tahu kalau kau sudah dengan dia? Biar sayang menjauh ya. Tak kira nanti